Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Dan kita masih melanjutkan tentang hal-hal yang terjadi menjelang Haji Wada. Ya, menjelang Haji Wada. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah hajinya Abu Bakar sebelum Nabi SAW. Abu Bakar berhaji. Kemudian juga diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah bersama Musa al-Asy'ari. Dan juga wafat Ibrahim putra Nabi SAW. Kita mulai dari hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di akhir bulan Zulqa'dah tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi amir haji, ya, agar kaum muslimin bisa berhaji. Sementara Rasulullah SAW tidak berhaji, beliau tetap di kota Madinah untuk berdakwah dan juga untuk menanti kedatangan para utusan-utusan yang ingin mengikrarkan Islam mereka, yang ingin bertanya tentang Islam. Maka Nabi menetap di kota Madinah. Orang-orang pada masuk Islam berbondong-bondong. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat manusia datang masuk Islam dengan bondong-bondong. Ini antara sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhaji ketika itu. Salah satu sebab. Sebab kedua, yang sebab yang paling utama, Nabi tidak berhaji karena Nabi tidak ingin ketika haji ada orang-orang musyrik juga ikut haji. Ya, ketika itu Mekah masih didatangi oleh orang-orang musyrikin dan mereka berhaji. Nah, kalau mereka berhaji, bisa saja mereka melakukan hal-hal kesyirikan. Ya, bisa saja mereka mengusap berhala-berhala, ya. Atau bisa saja mereka berhala sudah dihancurkan. Ya, bisa saja mereka tuaf dalam kondisi telanjang, karena di antara kebiasaan mereka adalah tuaf dengan telanjang, sebagaimana sudah kita sebutkan. Kalau mereka umrah atau haji tuaf tidak mendapatkan baju baru atau tidak dipinjamkan baju oleh penduduk kota Mekah, maka mereka akan tawaf telanjang, laki-laki maupun perempuan. Rasanya hanya saja perempuan lebih suka tawaf telanjang di malam hari. Lebih suka tawaf telanjang di malam hari. Laki-laki tidak peduli pagi, siang, sore, malam. Kalau tidak dapat baju, mereka tawaf telanjang. Lagi pula mereka juga bisa jadi terjerumus dalam kesyirikan sebagaimana talbiyah mereka kalau sedang tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Ya Allah, tidak ada ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada sekutu bagi-Mu kecuali sekutu yang Kau miliki, ya, yang tamlikuhu, kecuali sekutu-Mu yang Kau milikinya dan ini tidak miliki apa-apa. Ini lafal kesyirikan. Makanya ketika Nabi SAW mendengar, sebagaimana hadis Ibn Abbas ketika dalam Sahih Muslim, ketika Nabi mendengar orang-orang musyrikin mereka tawaf sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, makanya mengatakan wailakum qat, sudah cukup, jangan tambahin lagi. Tapi ternyata mereka tambah labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, illa syarikan huwa lak tamlik huwa mamalak, kecuali sekutumu yang Kau memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Nah, Nabi tidak ingin kalau dia berhaji timbul hal-hal seperti ini. Ada syiriklah, ada maksiatlah, telanjang di Ka'bah, ya. Maka Nabi ingin disterilkan kalau bahasa kita, agar Nabi kalau haji tahun depan sudah steril. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar, ya, untuk berhaji, ya, untuk berhaji, dan Nabi nanti akan mengirim Ali bin Abi Thalib untuk beri pengumuman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka keluarlah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan 300 orang berhaji. Dan Rasulullah SAW mengutus 20 badanah, 20 onta dari Nabi SAW untuk disembelih di sana. Ya. Qalladaha wa asy'araha. Maka di onta-onta Nabi tersebut dikasih qalaid, yaitu kiladah, semacam kalung yang sebagai petanda ini, onta ini milik Allah, akan disembelih di sana. Wa asy'araha. Dan Rasulullah juga melakukan isy'ar. Isy'ar itu punuknya di lukai sedikit sehingga keluar darahnya, kemudian darahnya diusap-usapkan di punuknya sebagai tanda bahwasanya unta ini tidak boleh diganggu, unta ini akan disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di Mina. Ya. Kemudian Dan Abu Bakar membawa 5 ekor unta. Nabi SAW 20 ekor unta, adapun Abu Bakar 5 ekor unta. Maka ketika Abu Bakar sudah berjalan menuju kota Mekah dari Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, maka turunlah surat Bara'ah, itu surat Taubah, Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memberi pengumuman, ya, kepada orang-orang ketika itu, ya, di hari Nahar, bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri. Ini bara'atun minallahi wa rasulil ladzina ahadtu minal musyrikin. Ya. Allah berlepas diri, memutuskan hubungan dari pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrikin yang telah melakukan perjanjian dengan kalian. Jadi Rasulullah SAW masih punya perjanjian dengan orang musyrikin untuk tidak berperang, untuk gencatan senjata, untuk saling damai, ya. Tetapi ketika turun surat Bara'ah, Rasulullah suruh melepaskan perjanjian tersebut, ya. Nah, tapi Abu Bakar sudah terlanjur jalan. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memberikan pengumuman. Kapan yaumul hajjil akbar wa adzanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yaumul hajjil akbar annallaha bari'u minal musyrikin wa rasuluh. Ya, ada pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia yaumul hajjil akbar, yaitu hajjil akbar maksudnya yaumun nahar. Yaumun nahar pada tahun 9 Hijriah ketika itu. Ketika Abu Bakar sudah di tengah jalan menuju Mekah, tiba-tiba dia mendengar suara unta Rasulullah SAW mempunyai suaranya khas. Unta Nabi namanya Al-Qaswa. Rasulullah SAW menyangka, Abu Bakar menyangka Rasulullah SAW menyusul. Ternyata Ali bin Abi Thalib naik unta Nabi SAW. Maka Abu Bakar bertanya, Amirun anta am Rasul? Kau diutus oleh Nabi sebagai Amir, menggantikan posisiku, atau kau hanya utusan dari Rasulullah SAW? Faqala Ali, la, bal Rasul. Tidak wahai Abu Bakar, aku tidak diutus untuk menjadi menggantikan engkau, tetapi aku diutus sebagai utusan Rasulullah SAW. Ini ada surat buat kamu, buat engkau. Wadafa ilahi kitab Rasulullah SAW fa'ammarhu alal mausim. Maka ternyata ada surat dari Nabi menegaskan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin rombongan jamaah. Dan juga ada perintah Ali kepada Ali bin Abi Thalib untuk memberi pengumuman kapan ketika tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumul Hajjil Akbar, yaitu Yaumul Nahar. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terus melanjutkan perjalanan bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka pun melaksanakan ibadah haji. Nabi tidak ikut di tahun 9 Hijriah. Nabi haji tahun 10 Hijriah, tahun depan. Baru kemudian awal tahun ke-11 Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka ketika hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, qama Aliun fa'adzana. Maka Ali radhiyallahu anhu pun berdiri, kemudian dia beri pengumuman. Jadi adzanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yaumul hajjil akbari annallaha bari'un minallahi minal musyrikin wa rasuluh. Ya, di antara pengumuman yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ada 4 perkara. Yang pertama, la yahujanna ba'da hadzal 'ami musyrik. Setelah ini tidak boleh ada seorang musyrik lagi yang hajian. Enggak ada lagi. Ini terakhir orang musyrik tahun ini hajian. Rasulullah SAW sekarang sudah terjanji ada perjanjian dengan mereka. Tahun depan enggak ada lagi. Mekah, Ka'bah harus steril. Tidak ada orang musyrik hajian. Muhajin masuk Islam dulu. Yang kedua, wala yatufu bil baiti uryanun. Di antara pengumuman, tidak boleh lagi ada yang tawaf dalam kondisi telanjang. Tahun depan enggak ada lagi. Sekarang silakan mau telanjang urusan kalian. Tahun depan enggak ada lagi orang tawaf dengan telanjang. Saya ingatkan kembali, kenapa mereka tawaf telanjang? Bukan apa-apa, tapi mereka melakukan bid'ah. Bid'ah tersebut mereka merasa baju yang mereka pakai ini sudah digunakan untuk maksiat, tidak pantas untuk tawaf. Sehingga mereka kalau sudah sampai di Mekah, mereka harus cari baju baru, beli baju baru untuk mereka pakai, rida dan izar, ya, atasan dan bawahan, untuk tawaf. Mereka tidak mau tawaf dengan baju yang sudah pernah mereka gunakan untuk maksiat. Nah, kalau mereka tidak dapat baju baru, tidak punya uang misalnya, mereka minta pinjam kepada ahlu Mekah, disebut dengan hummus, yaitu ahli, orang-orang yang spesial. Mereka minta kepada ahli Mekah untuk dipinjamkan baju. Kalau ternyata tidak dapat pinjaman baju, maka mereka tawaf telanjang. Dan itu kebiasaan mereka. Artinya seakan-akan mereka membanggakan tawaf dengan telanjang karena tawaf dengan kemurnian, dengan kebersihan gampangannya. Mungkin ada syubhat di kepala mereka, tapi semua bid'ah. Akhirnya Nabi SAW tidak mau. Nabi mengatakan, suruh kasih pengumuman, wala yatufu bil baiti uryanan. Tidak ada lagi nanti orang telanjang yang tawaf. Wa la yadkhulul jannata illa mu'min. Pengumuman juga dan tidak akan masuk surga kecuali orang beriman. Jelas. Orang muslim masuk surga, non muslim non surga ya. Muslim surga. Non muslim non surga. Non surga di mana? Ya di neraka ya. Yang keempat, man kana lahu ahdun fa ahdu ila muddati. Barang siapa yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin dari kaum musyrikin yang punya perjanjian damai sampai waktu ditentukan, fa ila muddatihi, maka sampai kepada waktu tersebut. Wa man lam yakun lahu ahdun, yang tidak punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, fa ajaluhu arba'atu ashhur, ya. Maka waktu dia 4 bulan. Silakan dia ke Mekah selama 4 bulan. Fa idza madatil arba'atu ashhur fa inna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Kalau sudah 4 bulan, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri. Tidak ada perjanjian damai. Tidak ada perjanjian damai. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, juga mengutus Abu Hurairah bersama Ali bin Abi Thalib untuk berikan pengumuman tersebut. Ya, maka mereka pun berteriak di Arafah, di Mina, di Masyair, tempat-tempat pelaksanaan haji. Mereka beri pengumuman. Empat perkara tadi. Pokoknya enggak ada lagi orang musyrik haji yang tahun depan. Enggak ada lagi yang tawaf telanjang. Bahwasanya surga hanya untuk orang beriman. Yang keempat, yang punya perjanjian damai, maka dilanjutkan sampai waktunya. Jatuh temponya kalau selesai enggak diperpanjang. Yang tidak punya perjanjian damai, ada waktu 4 bulan untuk membenahi diri. Setelah itu tidak ada. Ya, namanya Allah berlepas diri dan Rasulnya berlepas diri. Qala Abu Hurairah berkata, "Kuntu ma'a Ali bin Abi Thalib haitsu ba'atha Rasulullah SAW ila ahli Makkah tabi bara'ah." Aku bersama Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah SAW mengutusnya untuk menyampaikan sikap bara'ah, bara'ah berlepas diri. Ya. Kunna nunadi, kami berteriak, "Annahu la yadkhul jannata illa mu'min." Tidak ada yang masuk surga kecuali yang beriman. Kami teriak. Kasih pengumuman di sana sini. Tidak ada yang di Mina, di Arafah. Karena orang musyrik juga hajian. Saya sering sampaikan orang musyrik mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya mereka tawaf, buktinya mereka hajian, buktinya mereka memperhatikan Ka'bah. Karena mereka tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Itu satu. Ya, hanya saja mereka beribadah dengan kesyirikan. Ya, kedua, hanya saja mereka tidak mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka tidak mengakui Al-Quran dari Allah. Tapi Allah itu ada, mereka akui. Makanya mereka haji. Maka perlu ada pengumuman, pokoknya tahun depan enggak ada lagi musyrik haji. Dan tidak bisa masuk surga kecuali orang beriman. Tidak ada orang telanjang yang tawaf lagi. Ya, yang punya perjanjian damai lanjutkan, yang tidak punya kasih waktu 4 bulan. Kata Abu Hurairah, "Fa kuntu unadi hatta sahila sauti." Ya, aku berteriak sampai habis suaraku, sampai suaraku serak, sampai habis. Habis suaraku karena berteriak-teriak beri pengumuman. Dengan demikian, maka kesyirikan dengan ritual-ritualnya selesai. Ya, selesai. Mekah menjadi steril, tidak lagi kesyirikan di Mekah, patung-patung sudah dihancurkan oleh Nabi SAW. Kemudian tidak lagi ritual kesyirikan di kota Mekah. Jadi yang pertama haji adalah Abu Bakar tahun 9 Hijriah. Nabi SAW tadi dia punya dua uzur. Uzur pertama Nabi SAW mengurusi tamu-tamu yang datang. Yang kedua, Nabi tidak ingin berhaji kalau ada orang musyrikin. Kemudian kita masuk pada tahun 10 Hijriah. Nabi SAW masih menanti kedatangan para wufud, para utusan-utusan. Ya. Kemudian Nabi mengutus anak buahnya, para sahabat untuk menyeru kabilah-kabilah Arab untuk masuk Islam. Juga mengutus mereka untuk mengajari kabilah-kabilah Arab. Benar-benar Nabi fokus dakwah ketika itu. Ya, sambil menunggu tahun depan untuk haji. Ya. Di antaranya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma ilal Yaman, ke arah Yaman. Dan Nabi menyuruh kedua sahabat ini, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari, untuk mengajarkan orang-orang Al-Quran dan mengajarkan agama mereka. Dan masing-masing diarahkan ke tempat yang berbeda. Ya. Adalah Mu'adz bin Jabal diutus ke arah atas dari Yaman di areal kota Adan. Adapun Abu Musa al-Ash'ari diutus bagian bawah, ya, di bawah, di daerah bawah, yaitu bagian selatan. Ya. Kemudian Nabi pesan kepada mereka berdua, ketika mereka berangkat bersama. Yassira wala tu'assira wa bashira wala tunaffira wa tatawwa'a wala takhtalifa. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian berdua saling memudahkan. Jangan membuat lari masyarakat, mudahkanlah masyarakat. Wala tu'assira, jangan repotkan mereka, jangan susahkan mereka. Bashira, berilah kabar gembira kepada mereka. Wala tunafir, jangan buat mereka lari. Ini wasiat Nabi, karena mereka akan berdakwah. Dan ternyata yang mereka dakwah ahlul kitab. Jadi jangan sulitkan, jangan persulit. Jangan buat mereka lari. Kemudian kata Nabi, وَتَطَوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَ. Hendaknya kalian saling mengalah dan jangan berselisih. Ini wasiat yang indah dari Nabi SAW kepada dua da'i ini. Kata Nabi, تَطَوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَ. Hendaknya kalian bersama-sama saling mengalah dan jangan berselisih. Dan ini perlu dicamkan bagi seluruh da'i ketika mereka dalam bekerja sama. Saling mengalah. Saling mengalah. Selama ini perkara ijtihadiyah, saling mengalah. Ya. Jangan berselisih. Jangan nyinyir sana, nyinyir sini. Kalau perkara ijtihadiyah tidak perlu kita besar-besarkan. Ya. Karena kalau sudah yang di atas berselisih, para da'i berselisih, maka pasti ada gap di bawahnya. Apalagi masing-masing punya pengikut. Ini hanya membuat kekacauan. Ini disenangi oleh syaitan. Allah berfirman, وَكُلِّ عِبَادِي يَكُلَّتِ هِيَ أَحْسَنْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Sungguhnya syaitan mengadoba di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Kalau manusia secara umum disuruh mengucapkan kata-kata yang terbaik, apalagi para da'i di antara mereka. Dan mereka saling menyayangi, saling mencintai, saling menasihati. Bukan saling nyinyir, saling menjatuhkan, ya, merendahkan, ya, membuat orang lain tertawa kepada mereka, mengejek mereka, ini perkara yang tidak benar, ya. Kalau kita bantai-bantai ilmiah tidak perlu kemudian membuat bahan olok-olokan, enggak. Saudara kita, ya. Kalau kita kepada ahlul bid'ah saja kita begitu, apalagi kepada sesama ahlu sunnah, ya. Maka seorang waspada, jangan sampai terikut dengan syaitan, ya. Kalau ada ustadznya seperti itu, tinggalkan, enggak usah diikuti, ya. Enggak usah diikuti. Lihat Nabi pesan kepada Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal. Tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya saling mengalah, jangan berselisih. Saling mengalah, jangan berselisih. Ya, selama ini perkara ijtihadiyah, ya saling mengalah sudah. Tidak usah ribut. Tapi di antara faedah dari kisah ini, ya, bagaimana Rasulullah SAW menyuruh agar mereka berdua berdakwah dengan lembut, ya, agar orang-orang tidak kabur, ya. Dan juga Rasulullah menyuruh mereka untuk mengajarkan Al-Quran. Ini penting, tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ya. Abu Musa al-Asy'ari, ya, ketika hendak pergi, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Allah, dia, karena dia akan berdakwah, dia harus mengerti tentang masalah hukum. Ada problem yang jadi masalah di sana, kebiasaan masyarakat minum khamr. Bagaimana dihadapi? Dia bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna ardhana biha syarabun minasyair yuqalu lahu al-mizru wa syarabun minal asal yuqalu lahu al-bit'u. Ya Rasulullah, bagaimana di sana, di tempat kami ada orang biasa minum minuman tradisional yang terbuat dari gandum, ya, terbuat dari gandum, disebut dengan al-mizru, ya. Subhanallah. Saya di Madinah sering minum nabis dari gandum, enak. Sebelum jadi alkohol tentunya. Sebelum jadi khamar tentunya. Difermentasi sebentar, kemudian lezat, ya. Lezat dari gandum, ya. Kalau dari fermentasi beras belum pernah, ya. Tapi kalau dari gandum saya sering minum dan dijual di sana. Tapi tentunya tidak memabukkan kalau sudah fermentasinya berlebihan, maka jadi bukan nabis lagi, tapi jadi khamar. Nah, di sana di Yaman, kata Abu Musa al-Asy'ari, orang-orang di sana punya minuman tradisional yang mereka fermentasikan sampai menjadi khamar, terbuat dari syair, dari gandum, namanya al-mizru. Kemudian juga mereka punya minuman tradisional terbuat dari madu, mereka fermentasi sehingga menjadi khamar, namanya al-bit'u. Bagaimana dengan minuman tersebut, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan hukumnya haram. Semua yang memabukkan hukumnya haram. Perhatikan, ada faedah yang indah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mengomentari hadis-hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, beliau berkata, Ibnu Hajar, وَقَدْ دَلَّ بَأْثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ إِلَى الْيَمَنِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا فَاطِنًا هَذِقًا. Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari menunjukkan dua orang ini orang cerdas, dan Abu Musa al-Asy'ari termasuk orang yang alim, diutus untuk dakwah, harus punya ilmu. Karena akan berhadapan dengan orang-orang di sana banyak tentang hukum-hukum. Enggak ada WhatsApp dulu, enggak ada WhatsApp, enggak ada telepon, enggak ada sarana komunikasi, yang diutus harus orang pintar. Kalau enggak nanti kacau, ya. Enggak sempat mau nanya sama Nabi, mungkin cara nanya susah, harus nunggu kirim surat mungkin berapa minggu atau berapa bulan baru kembali lagi, 2 bulan. sementara permasalahan banyak. Dia harus ngerti hukum-hukum, ngerti ilmu waris, banyak ilmu zakat, dia ngerti. Maka dia adalah seorang yang alim, fatin, orang yang cerdas, hadik. Walau la dhalika lam yuwallihin Nabi SAW al-imara. Kalau tidak demikian, tentu Nabi tidak akan menyuruh dia menjadi amir di sana. Jadi penguasa di daerah sebelah sana. Walau kana fawadhal hukma li ghairi lam yahtaji ila tausiyati bima wasahu bihi. Kalau ternyata ada yang ditugaskan selain Abu Musa, tentu dia tidak akan berikan wasiat kepada Abu Musa dengan wasiat tersebut. Artinya yang diutus cuma Abu Musa kan dan Mu'adz. Kemudian yang menakjubkan, setelah Rasulullah SAW wafat, lidzalika i'tamada 'alaihi Umar tsumma Utsman tsumma Ali. Ya. Maka tetap dilanjutkan Umar menjadikan Abu Musa tetap berhukum di sana, menjadi hakim di sana, menjadi qadhi atau menjadi amir di sana. Utsman pun demikian, Ali pun demikian. Ali pun demikian. Ammal khawarij wa rafid, adapun orang-orang khawarij dan orang rafid, fata'anu fihi, maka mereka mencela Abu Musa al-Asy'ari. Wa nasabu ilal ghaflah, dan mereka menuduh Abu Musa al-Asy'ari bodoh. Mereka adalah Abu Musa al-Asy'ari bodoh, dibodoh-bodohin sama Amr bin Al-As. Mereka buat kisah palsu tentang tahkimul hakamain ketika terjadi persisian antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali. Terjadilah perang Siffin sampai akhirnya terjadi perdamaian ketika mereka sepakat masing-masing mengutus hakam perwakilan. Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Muawiyah mengirim Amr bin Al-As. Kemudian disebutkan pada pertemuan tersebut, Abu Musa dibodoh-bodohin sama Amr bin Al-As. Ini tidak benar. Abu Musa bukan Asy'ari, bukan orang bodoh. Dia orang cerdas. Dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan Umar, Utsman dan Ali, ya. Utsman dan Ali. Tidak sebagaimana pernyataan orang Khawarij dan orang Rafidhah yang bodoh-bodohkan Abu Musa al-Asy'ari. Adapun wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal pada tahun 10 Hijriyah, ya. Innaka sata'ti qauman ahla kitab. Kata Rasulullah, wahai Mu'adz, sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Jadi waspadalah, mereka Yahudi dan Nasrani, mereka punya ilmu. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya seorang punya senjata ketika diutus pada golongan tertentu, dia harus mengerti tentang audiens, ya, bagaimana kondisi audiens. Dia harus menyiapkan, tidak semua audiens dianggap sama. Ngomong sama anak kecil sama dengan orang besar. Ngomong sama anak sekolah, mahasiswa sama dengan orang di pasar, beda. Ngomong sama penguasa dengan rakyat dianggap sama, ini enggak benar. Enggak benar. Harus tahu kondisi audiens. Makanya disebut ada namanya di antara ilmu al-basirah, ilmu yang dimiliki oleh seorang dai adalah tentang ahwal mad'uin, tentang kondisi-kondisi audiens beda-beda. Ketika di negeri Yaman banyak orang-orang Yahudi atau Nasara, maka ahlul kitab, Rasulullah ingatkan kepada sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab, wahai Mu'adz, kau akan mendatangi kaum ahlul kitab, waspadalah, ya. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Jika kau datang kepada mereka, serulah mereka untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya mereka belum Islam. Ya, mereka kalau meninggal tidak mengucapkan syahadatain masuk neraka jahanam. Yahudi dan Nasara, innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikin fi nari jahannam. Sungguhnya orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik di neraka jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala. Datang orang liberal mengatakan semuanya di surga. Semuanya di, kalau semuanya di surga, ngapain Rasulullah mengutus Mu'adz, capek-capek aja, kurang kerjaan. Kirim surat ke Heraklia supaya masuk Islam, kirim surat kepada Mukawqis supaya masuk Islam. Nabi kurang kerjaan. Semua agama benar, kenapa Nabi masih dakwah? Enggak perlu dakwah, semuanya agama benar kok. Tentunya Nabi melakukan ini karena semua agama salah. Liyakuna dinu kulluhu lillah. Nabi berdoa agar semua agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada penyembahan terhadap selain Allah, tidak ada kesyirikan. Oleh karenanya Nabi menyuruh Mu'adz untuk mendakwai ahlul kitab tersebut agar mereka masuk Islam. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka taat kepada engkau wahai Mu'adz untuk mengucapkan syahadatain, fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka solat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu aja yang wajib sehari semalam. Ini semakin dalil bahwasanya selain itu tidak ada yang wajib. Perhatikan pembahasan kita tentang solat sehari semalam. Kalau solat tahunan atau solat gerhana yang lainnya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Solat id misalnya wajib atau sunnah, ada khilaf. Ada yang mengatakan wajib maupun sunnah. Tetapi kalau berbicara tentang solat ritual 5 hari dalam sehari semalam, yang wajib cuma 5 waktu. Selainnya tidak ada yang wajib. Mau witir, 2 rakaat fajar, rawatib, solat tahiyatul masjid, ini semua tidak ada yang wajib, yang berulang tiap hari. Yang wajib hanyalah 5 waktu. Apalagi ini adalah diutus oleh Mu'adz tahun ke-10 Hijriah, sebentar lagi Nabi meninggal. Tidak ada mansukh lagi, ya, karena sebentar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Yang wajib cuma salat 5 waktu. Fa in hum ata'u laka bidzalik, kalau mereka taat kepada engkau, fa akhbir man Allah qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim fataraddu ala fuqara'ihim. Kalau mereka taat mau salat, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat. Sadaqah maksudnya zakat, zakat wajib. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Diambil buat kepentingan mereka sendiri, yang kaya diambil dikembalikan kepada fakir miskin. Ya. Diambil untuk dikembalikan kepada fakir miskin. Makanya kalau zakat sebaiknya dibagikan kepada orang-orang sekitar, ya, orang sekitar, yang orang-orang miskin tersebut melihat orang kaya. Apa di antara fungsi zakat? Fungsi zakat adalah untuk menghilangkan kepiluan hati orang-orang miskin. Orang miskin tidak perlu dengki kepada orang kaya. Orang miskin tidak perlu hasad kepada orang kaya, karena dia tahu orang kaya ini akan membagi kalau sudah waktunya. Ya, dia akan membagi, sehingga tidak ada kedengkian dari hati orang miskin, tidak ada kepiluan hati mereka, tidak ada hasad, karena mereka tahu orang-orang kaya ini bertanggung jawab, mereka akan kasih zakat kepada orang miskin. Oleh karenanya zakat bagus dibayar kepada orang kaya, orang miskin sekitar kita. Ya, kalau sudah berlebihan baru kita lempar ke daerah luar. Makanya dikatakan di sini, sadaqah untuk khadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqara'ihim. Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Diputar kepada mereka sendiri, ya, pada penduduk Yaman. Fa innahum ata'uka laka ata'u laka bidzalik. Kalau mereka taat untuk bayar zakat, fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Maka waspadalah engkau dari harta yang mulia. Qara'im jamak dari karimah, yaitu nafisah, yaitu harta yang paling berharga. Kalau kamu ngambil zakat mereka, wahai Mu'adz, jangan ngambil zakat yang hewan yang paling bagus. Misalnya unta 5, ngambil 1. Misalnya jangan ambil yang paling kambing 40, ambil 1. Jangan ambil yang paling bagus, enggak. Ambil yang sedang-sedang aja. Hati-hati. Kalau kau mengambil yang paling bagus, mereka bisa jadi jengkel. Wattaqi da'watal mazlum, berarti kau zalimi mereka. Kalau kau sudah zalimi mereka, waspada dengan doa mereka. Fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab. Sungguhnya doa orang yang dizalimi tidak ada hijab perantara antara dia dengan antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah dikabulkan. Hati-hati kita mendzalimi orang. Dia mungkin berdoa sekarang, ya Allah binasakan si fulan. Dia telah menghina aku, dia telah mendzalimi aku. Taib. Mungkin dikabulkannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Ya, dakwahnya orang zalimi mengerikan. Dan orang yang mendzalimi kadang dia jatuh tanpa dia sadari. Dia terjatuh, dia mulai terpuruk, mulai terhina, mulai terendahkan. Terus pelan-pelan. Dan dia merasa itu normal, dia merasa itu natural. Bukan, padahal itu adalah hukuman dari Allah. Saking Allah begitu lembutnya menjerumuskan dia, dan itu akibat doa orang yang dia zalimi, dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Sebenarnya orang-orang musyrikin, walaqad akhadnahum bil adzabi famastakan li rabbihim wa may tadarrun. Sungguh kami telah memberi hukuman kepada orang-orang musyrikin, famastakan li rabbihim. Mereka tidak tunduk kepada Allah. Subhanallah, mereka sekarang kan perkara biasa, natural, alami, ada musibah ini, ada musibah ana, musibah itu, enggak ada masalah, ya. Ini bahayanya. Makanya waspada dengan doa orang yang jangan zalimi orang lah, jangan zalimi orang apapun, jangan jatuhkan harga dirinya, jangan berbohong atas namanya, jangan ngada-ngadain asal nuduh sembarangan. Diberikan harga diri tidak gampang, jangan ambil hartanya, jangan tumpahkan darahnya, jangan lukai tubuhnya. Ini semua nanti ada urusan di akhirat kelak. Kemudian di antara wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kata Mu'adz, akhir ma awsani bihi Rasulullah SAW hina wada'tu rijli fil garzi, akhir wasiat Nabi SAW ketika aku meletakkan kakiku, ya, di atas pijakan untuk naik onta, Rasulullah berkata, wasiat terakhir setelah wasiat ini, Rasulullah berkata, ya Mu'adz, ahsin khuluqaka linnas, wahai Mu'adz, indahkan akhlakmu terhadap orang-orang. Kenapa? Karena Mu'adz akan diutus sebagai da'i. Dia akan berhadapan berbagai macam model manusia. Pembangkang, ada yang ngeyel, ada yang baik. Maka perbaiki akhlakmu. Perbaiki akhlakmu. Seorang da'i berusaha menjaga akhlaknya. Penuh kekurangan, tapi berusaha. Berusaha menjaga tulisannya, berusaha menjaga lisannya, berusaha menjaga akhlaknya. Jangan cepat emosi, jangan mudah terprovokasi. Jangan termudah dibisik-bisiki, ya. Semua berpikir dengan baik. Bukan ada sesuatu kemudian teriak-teriak di medsos, ya. Tenang. Baik. Ketika Mu'adz akan pergi, maka Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz. Mu'adz sudah naik di atas ontanya, Rasulullah berjalan sambil melepaskan Mu'adz. Subhanallah. Ini pertemuan terakhir Mu'adz dengan Nabi SAW. Nabi melepaskan Mu'adz. Kata Nabi SAW, ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Wahai Mu'adz, bisa jadi setelah tahun ini kau tidak akan bertemu dengan aku. Wala'allaka antamurra bi masjidi hadha wa qabri. Bisa saja kau akan melewati masjidku dan melewati kuburanku. Fabaka Mu'adz, maka Mu'adz pun baka jasha'an li firaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Mu'adz pun menangis karena harus berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallam, thumma tafata Rasulullah sallam nahwal Madinah, kemudian Rasulullah sallam balikkan wajahnya kota Madinah. Rasulullah sallam berkata, "Inna awlan nasi bi al-muttaqun." Orang yang paling utama denganku, yaitu mendapatkan syafaatku, mendapatkan perhatianku adalah orang yang bertakwa. Man kanu wa haitsu kanu, siapapun orangnya dan dimanapun dia berada, ya. Ini yang paling, orang yang paling dekat dengan Nabi, yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, maka demikian juga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa. Yang kisah terakhir pada malam hari ini tentang wafatnya Ibrahim ibn Rasulullah. Wafatnya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 10 tanggal 10 Rabiul Awal 10 Rabiul Awal 10 10 Hijriah, ya. Di rumah ibu susuannya namanya Ummu Saif. Umurnya ketika itu 16 bulan, masih kecil 16 bulan. Dan Ibrahim adalah putra dari Nabi dan Maria, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah budak Nabi yang Nabi gauli kemudian punya anak Ibrahim. Dan Nabi sangat sayang kepada Ibrahim karena Nabi tidak punya laki-laki. Anak sudah pada meninggal. Anak laki-laki dulu meninggal sebelum Nabi jadi Nabi, itu Abdullah dan Qasim. Atau Qasim dan Abdullah. Setelah itu anak-anak Nabi Ruqayyah meninggal. Kemudian diantaranya Zainab juga meninggal, Ummu Kulthum juga meninggal. Nanti tinggal anak dua, Ibrahim dengan Fatimah. Nanti Ibrahim juga meninggal, baru terakhir Fatimah setelah Nabi meninggal. Jadi Nabi sangat sayang kepada Ibrahim. Ini adalah anak laki-laki dan anak Nabi sudah pada meninggal dunia. Ternyata si kecilnya juga meninggal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kata beliau, "Dakhalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif al-Qain." Kami masuk ke rumah Abu Saif, yaitu bapak susuan dari Ibrahim, dari putra Nabi, dan dia adalah pandai besi al-Haddad. Wa kana dhi'ran li Ibrahim, dan dia adalah bapak susuannya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu Ibrahim fa qabbalu wa shammahu. Rasulullah sallallahu ambil putranya, Rasulullah sallallahu cium, Rasulullah sallallahu cium-cium dia, sangat sayang kepada putranya. Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalik. Kemudian setelah berapa lama Rasulullah sering jenguk anaknya tersebut, tiba-tiba Ibrahim sakit. Wa Ibrahim yajudu bi nafsihi, dan dia apa namanya menggeliat ingin sakratul maut, ingin keluar ruhnya. Faja'alat aina Rasulullah sallam tadrifan, maka kedua mata Nabi mengalirkan air mata. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf ada di situ berkata, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibn Auf, innaha rahmah." Wahai ibnu Auf, ibnu Auf, ini air mata ini adalah rahmat, tanda kasih sayang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Rasulullah bersabda, "Innal aina tadma," sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. "Wal qalba yahzan," sungguhnya hati ini sedih. "Wala naqulu illa ma yurdi rabbana," dan kami tidak berucap kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. "Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun," sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal dunia, ada yang sahabat yang berteriak, Usama bin Zaid, sedih berteriak, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Laisa hadza minna," ini bukan dari golongan kami. Ya, "Laisa lisarihin hadzun," tidak boleh teriak-teriak ketika terjadi musibah, dia tidak akan mendapatkan pahala. "Al-qalbu yahzan," orang hati boleh sedih. "Wal ainu tadma," mata boleh menangis, wala naqulu ma yuqdhibu ar-rabb, dan kita tidak melakukan, tidak berkata apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Adapun teriak-teriak tidak boleh. Itu menunjukkan engkau tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mungkin seorang menunjukkan bela sungkawa. Kita bela sungkawa, kita tidak seperti agama lain yang mungkin seperti teriak-teriak, malah menunjukkan teriak-teriak itu semakin bangga, jambak-jambak rambut, teriak-teriak meratapi di depan banyak orang, nangis-nangis seperti seakan-akan kehilangan segalanya. Ini kadang mereka bangga melakukan itu. Islam tidak, ini boleh seperti ini. Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah, bukan dari golongan kami orang terkena musibah kemudian nampar-nampar pipinya, robek-robek bajunya, menyuruh-nyuruh suruhan jahiliyah, tidak. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna Ibrahim ibni, sungguhnya Ibrahim adalah putraku. Wa innahu mata fi sadyi, dan dia meninggal di pangkuanku. Subhanallah. Wa innahu ladhi'raini tukmilani radha'ahu fil jannah, dan dia nanti masuk surga dan akan ada dua bapak susuan dan ibu susuan yang akan menyempurnakan susunya di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sampai 2 tahun. Karena umur dia ketika itu baru 16 bulan. Kemudian Ibrahim dikuburkan di Baqi', ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Mata Ibrahim ibn Rasulullah wa huwa ibnu 16 syahran." Ya, bahwasanya Ibrahim meninggal umurnya 16 bulan, ya, bersatu tahun 4 bulan. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudfana bil Baqi', maka Rasulullah sallallahu memerintahkan agar anaknya tersebut dikuburkan di Baqi'. Ketika Ibrahim meninggal dunia, qadarullah, terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari ketika Ibrahim putra Nabi meninggal dunia. Maka terjadi isu, orang mengatakan, sebenarnya orang mengatakan, inna man kasafat li mauti Ibrahim. Mereka bilang, matahari terbenam, matahari gerhana gara-gara wafatnya putranya Ibrahim. Karena mereka suatu hal yang wajar. Mereka kata, ini Muhammad SAW, utusan Tuhan, anaknya meninggal, tidak ada salahnya Allah bikin gerhana. Kata mereka, ini gerhana gara-gara wafatnya Ibrahim. Maka Nabi SAW kemudian sholat kusuf, sholat gerhana. Setelah selesai sholat kusuf, Rasulullah membantah persangkaan tersebut. Rasulullah SAW berkata, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani li mauti ahdin wala li hayatihi. Bukanlah gerhana tersebut terjadi, gerhana matahari maupun gerhana rembulan, bukan terjadi karena wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aytumuha fad'u wa sallu hatta tanjali. Jika kalian melihat gerhana, maka salatlah, berdoalah sampai gerhana tersebut hilang. Rasulullah salat, ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallam, ya. Jadi ini seandainya Rasulullah mengajarkan khurafat, ini kesempatan Nabi untuk berkhurafat. Lihat anakku mati tatkala orang semakin percaya sama Nabi, tapi Rasulullah tahu ini tidak benar. Rasulullah utusan Allah, ini sekedar biasa. Tidak ada kaitannya dengan gerhana, tidak ada kaitannya dengan kejadian di alam. Subhanallah, tauhid. Dan bagaimana kalau kita lihat umat-umat terdahulu, mungkin mereka mengkait-kaitkan, oh ini berarti ada begini. Nabi SAW sederhana, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa, ini tidak ada kaitannya dengan ini semua. Ini cuma gejala alam. Ya, kalian bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, istighfar. Ya, bukan terkait dengan lahirnya seorang atau wafatnya seorang. Kemudian Rasulullah SAW sholat gerhana. Ya. Nasihat setelah sholat. Ketika Rasulullah sholat gerhana, ada yang terjadi ketika itu. Itu dengan sholat gerhana sebagaimana kita tahu. Suma Rasulullah SAW sempat maju dan Rasulullah sempat mundur. Ya. Rasulullah SAW mundur, maka saf-saf juga ikut mundur. Suma ta'akhara wa ta'akhirati sufuf khalfahu hatta tahaina. Rasulullah mundur, orang salat, para sahabat ikut salat, Rasulullah ikut mundur, mereka juga mundur, ya. Sampai kami mundur, sampai kami sudah dekat dengan barisan para wanita, ya. Kata Abu Bakar, hatta taha ila nisa. Rasulullah mundur, kami pun mundur. Sampai mendekati saf wanita. Tsumma taqaddama wa taqaddama an-nasu ma'ahu. Rasulullah maju, orang pun ikut maju. Hatta qama fi maqami fa sarafa hina saraf. Ya, maka Rasulullah sholat lama sampai ketika Rasulullah selesai matahari sudah terang kembali. Rasulullah berkata setelah itu, ya ayuhan nas innama syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah. Wahai manusia sekalian, sungguhnya rembulan dan matahari adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Dan ini dua tidak terjadi gerhana karena kematian seorang. Fa idza ra'aytum syai'an min dzalik fasallu hatta tanjaliya. Kalau kalian melihat ada gerhana apapun, maka salatlah sampai hilang gerhana tersebut. Ya. Ma min syai'in tu'adunahu illa qad ra'aytu fi salati hadhihi. Apa saja yang kalian janjikan, aku telah melihat pada salatku ini. Rasulullah dibukakan banyak hal ketika salat gerhana tersebut. Laqad ji'a bin nar, Rasulullah diperangkan tentang neraka jahanam. Wa dzalikum hina ra'aytumuni ta'akhartu makhafatan yusibani min lafhiha. Aku diperangkan neraka, maka aku mundur. Aku khawatir apinya mengenaiku. Hatta idza ra'aytu fiha sahibal mihjan yajurru qasbahu fin nar. Aku melihat ada orang sahibul mihjan, itu orang punya tongkat, dia mencuri di Ka'bah. Orang lagi tawaf dia curi. Aku lihat dia menggeret khususnya di neraka jahannam. Wa kana yasriqul hajj bi mihjanihi. Dia mencuri jemaah haji dengan tongkatnya, diambil dia tarik barang-barang orang. Ketika ditangkap, kenapa kau ambil barang? Maka fa in futina lahu, kata Nabi, kalau dia ketahuan dia berkata innama ta'allaqa bi mihjani. Ini tadi barangnya kecantol tongkat saja, tongkatnya sepertinya ada bengkoknya. Ini kecantol doang ya. Wa in ghafala anhu dhahabi, kalau orang lupa dia bawa lari. Jemaah haji dicuri sama dia ya. Dan dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ra'aitu fiha sahibal hirra allati rabatatha falam tat'amha walam tada'ha ta'kul min khashashil ardi hatta matat ju'an. Aku lihat juga ada seorang wanita sahibatul hirra yang punya kucing, yang dia ikat kucingnya, dia tidak kasih makan. Tidak dilepas untuk cari makan sendiri ya, makan serangga-serangga khashashil ard, dan juga tidak dikasih makan hatta matat ju'an, sampai kucing tersebut mati karena kelaparan. Rasulullah lihat dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Mengerikan ya. Ini yang pertama zalim kepada orang, yang kedua zalim kepada hewan. Dua-duanya masuk neraka. Hati-hati ibu-ibu yang melihara kucing, hati-hati kalau enggak bisa melihara lepas saja kucingnya ya. Jangan pelihara-pelihara tuh enggak dikasih makan sampai mati ya. Tsumma ji'a bil jannah, kemudian datangkan surga kepadaku. Wa dzalikum hina ra'aitumuni taqaddamtu, waktu kalian lihat aku maju itu aku melihat surga. Hatta kumtu fi maqami, sampai aku berdiri di sini. Walaqad madattu yadi wa ana uridu an tanawala min thamarihi litanzuru ilaihi. Aku hampir-hampir pengin mengambil ini perkara yang menakjubkan ya, perkara yang orang lain tidak lihat tapi Nabi lihat, ditampakkan bagi Nabi, sampai aku ingin mengambil buah yang ada di surga agar kalian bisa lihat buah tersebut. Tsumma badali alla af'al, aku kemudian nampaknya aku tidak melakukannya. Ya, ini semua terjadi ketika Nabi salat gerhana dengan salat yang sangat panjang. Perhatikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, bagaimana petunjuk Nabi ketika mengalami musibah ya. Nabi sudah banyak mengalami musibah, musibah Nabi sangat banyak, karena demikianlah konsekuensi dari seorang yang bertakwa. Semakin bertakwa maka ujiannya semakin berat. Lihat Nabi diuji dengan wafatnya anak-anaknya ya. Makanya ketika ada seorang wanita meratap di kuburan karena anaknya meninggal, Rasulullah mengatakan, ya hadhihi ittaqillah wasbiri, wahai fulana bertakwalah dan bersabarlah. Wanita tersebut marah, dia mengatakan, ilaika anni, pergilah engkau, jangan nasihati saya. Innaka lam tusab bi musibati, kau sih tidak tahu rasanya kalau musibah seperti saya. Dia bilang gitu sama Nabi. Akhirnya Nabi pergi. Ada yang kasih tahu, wahai fulana, ummu fulan, tadi itu Nabi. Maka dia pun lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau, kata Nabi, innama sabru inda sadamatil ula. Sabar yang sungguhnya adalah tatkala hantaman yang pertama. Sabar yang paling utama adalah di hantaman yang pertama ya. Dia tidak tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih diuji daripada dia. Dia mungkin anaknya baru satu meninggal, Nabi anaknya semuanya meninggal kecuali Fatimah. Anaknya enam semuanya meninggal. Kecuali Fatimah meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menangis, boleh bersedih, itu ujian sifat manusia, itu rahmat kasih sayang. Tetapi tidak boleh mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah pada pekan depan, masih menjelang haji wada ya. Allah alam bisawab, demikian saja apa yang saya sampaikan kepada para jamaah Masjid Tarbiyah Cilani rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.